السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: أما الصيغة التي ينعقد بها، والصواب في ذلك كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه ينعقد بكل قول أو فعل عده الناس بيعا، سواء أكان متعاقبا أم متراخيا، لأن الله تعالى لم يرد أن يتعبدنا بألفاظ معينة، وإنما القصد الدلالة على معناه، وبأي لفظ دل عليه حصل المقصود. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala, adapun masalah sighah, allati yan'aqid biha, adapun masalah bentuk kalimat sighah, itu konteks kalimat yang dengannya transaksi menjadi sah, fassawabu, maka yang benar fi dzalik adalah apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwasanya annahu yan'aqidu bi kulli qawlin aw fi'lin addahu an-nas bay'an, bahwasanya dia menjadi sah transaksi. Yan'aqid adalah menjadi in'aqada, terikat atau menjadi sah transaksinya, bi kulli qawlin aw fi'lin, dengan semua ucapan atau perbuatan, termasuk isyarat, termasuk di dalamnya isyarat. Tidak disebutkan dia termasuk fi'il, seperti kalimat begini, ini fi'il, kalimatnya satu, ya. Maka dengan ucapan apapun, dengan perbuatan apapun, kalau adahun nas bay'an, kalau manusia menganggapnya sebagai bayi', maka sah jual beli. Adahun nas dianggap oleh manusia. Apakah ucapan manusia menjadi dalil? Iya, pada perkara orf. Urfun nas. Beberapa masalah-masalah fiqh, kalau kaitannya dengan urf, maka ukurannya adalah manusia. Secara umum, bagaimana? Itu namanya urf. Baik, kembali kepada kitab. Sawa'un akana muta'aqiban au mutarakhian. Sama saja apakah muta'aqiban, muta'aqiban itu langsung saya jual, begitu berakhir kalimat saya jual, ya saya beli, itu muta'aqib, langsung beriringan. Atau mutarakhian, mutarakhi berjarak. Dia ngambil, meletakkan uangnya, ketemu orangnya, tadi anda ambil barangnya satu, dia masih ngobrol sama orang. Sebentar. Gimana tadi? Kamu ambil satu? Ya. Tidak apa-apa. Kamu uangnya taruh di mana? Oh, saya taruh sana. Selesai. Ada tarakhi, ada jarak. Hadza huwa sahih. Khilafan liman yaqulu ghaira dhalik. Berbeda dengan pendapat orang atau beberapa fuqaha yang menganggap selain itu. Kalau tidak langsung tidak sah. Berarti setelah akad dia akan berkata, saya beli barang ini sekian. Dia katakan, ya, saya jual. Baru sah. Sehingga jangan kaget kalau beberapa orang yang berpendapat seperti itu, enggak cukup kalau kamu mengatakan gini aja dengan kepala. Ditunggu. Saya beli. Sampai kamu bilang, ya saya jual. Sah. Mereka berbicara seperti itu sebagaimana pernikahan. Zawajtuka wa ankahtuka ila akhirih. Kemudian diterima dengan qabiltu tazwijaha. Aku terima nikahnya. Harus langsung. Tidak boleh ada jarak. Enggak boleh mikir dulu. Enggak boleh ini, enggak boleh itu. Ila akhirnya. Barakallahu fikum. Dalam jual beli lebih luas. Tidak mengapa. Dengan kata-kata apapun boleh. Bahkan pernikahan pun. Tidak mengapa dengan bahasa saya nikahkan. Atau salah ngucap bilangnya saya kawinkan. Tapi tujuannya sama, saya nikahkan. Apa bedanya nikah sama kawin? Nah, kalau nikah itu tadi akad nikah. Kalau kawin itu jima. Barakallahu fikum. Walaupun dia mengucapkan salah, tetapi kalau niatnya benar sah. Ini namanya barakallahu fikum kalimat kullu qawlin aw fi'lin adahun nas bay'an. Tapi kita fokus dulu pada jual beli. Pernikahan nanti. Kalian masih kecil-kecil. Sawa'un akana muta'aqiban aw mutarakhia. Sama saja apakah langsung atau tidak langsung. Langsung atau berjarak. Li'anna Allah Ta'ala lam yurid an yata'abbadana bi'alfadhin mu'ayyanah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya dengan lafaz tertentu. Tetapi dengan maksud yang terkandung di dalamnya. Saya ulangi kalimatnya dari Syekh rahimahullahu ta'ala. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala la yata'abbadana bi'alfadhin mu'ayyanah. Allah tidak menyuruh kita dengan lafaz tertentu. Innamal qasdud dilalah ala ma'nahu. Tetapi yang dimaksud adalah yang menunjukkan makna jual beli. Maka yang namanya aqd al-bay' sighahnya sighah aqd al-bay' pokoknya ma yadullu ala al-bay. Apa? Ya banyak. Bisa qaul, bisa fi'il, bisa isyarah. Qaulnya bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa bebas. Yang penting saling memahami antara penjual dan pembeli. Atau dengan bahasa yang tidak dipaham kecuali oleh dua orang tadi. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Biasanya beberapa orang punya bahasa-bahasa tertentu yang rahasia antara dia berdua. Ada yang pakai bahasa ini, bahasa itu. Ya. Ada yang tengahnya dikasih ra. Jadi kalau apa? Arafah. Hah? Ya. Beli jadi berli. itu dia bicara seperti itu, ya sah juga. Bahkan orang Badu yang tidak bisa berbahasa selesai. Orang gagu sama orang gagu jual beli, gimana kira-kira? Tahu gagu ya, nggak bisa ngomong. ini paham sah jual belinya. Jadi barakallahu fikum, tidak ada lafaz tertentu dalam jual beli. Pendapat yang menyatakan ada lafaz tertentu marjuh, sehingga menyusahkan masyarakat. Kalau belum ada kalimat saya beli, ya saya jual, belum ada begitu, tidak sah. Ini berat. As-sahih bi ayyi alfadhin kanat, bi ayyi sighatin kanat, dengan bentuk kalimat apapun, dengan bahasa apapun, dengan kata-kata apapun, yang adahun nas bay'an, yang secara urf masyarakat bahwa itu jual beli, cukup. Apa saja? Ini. Cit, krek, keluar angkanya. Hampir-hampir enggak ada kata-kata saya jual, saya beli. Hanya saja tertulis di komputernya sekian. Mengeluarkan uangnya, bayar sekian, pergi. Semua supermarket begitu kan? Mana kalimat akad jual belinya? Terpahami kalau itu jual beli. Ketika dia letakkan keranjangnya di atas mejanya kasir, dia sudah tahu kalau itu beli. Sedangkan orangnya, kasirnya, menghitung dengan komputer, keluar angkanya, itu artinya bayarlah sekian. Terpahami. Barakallahu fikum. Dan itu sah. Wannasu yakhtalifuna fi mukhatabatihim wa istilahatihim. Manusia berbeda-beda dalam cara bicara mereka, wa istilahatihim, berbeda pula istilah-istilah mereka. Taba'an liikhtilafi zamani wal makan, mengikuti perbedaan zaman dan perbedaan tempat. Dulu cara jual beli seperti di supermarket tadi tidak ada seperti itu. Sekarang di mana-mana seperti itu. Itu perbedaannya kenapa? Zaman. Sekarang makan, tempat. Di pasar tradisional dengan di pasar modern akan berbeda. Anam barakallahu fikum. Fa kullu zamanin wa makanin lahu lughatuhu wa istilahatuhu. Maka masing-masing zaman, di masing-masing waktu, di masing-masing negara, di masing-masing tempat, masing-masing ada bahasa sendiri dan ada istilah sendiri. Wal murad min dalikal ma'na, maka yang dimaukan adalah makna. Sekian macam tadi ini, pokoknya maknanya makna al-bay'. Pokoknya makna jual beli. Fi'il juga dengan isyarat, kembalinya ke jual beli. Barakallahu fikum. Wa yanfa'una fi hadhihi al-abwab min al-mu'amalat an nafhama qa'idatan jalilah. Akan bermanfaat bagi kita dalam pembahasan muamalah, dalam bab-bab muamalah, untuk kita pahami kaidah yang agung, kaidah yang sangat tinggi. Tuhadulan al-muamalat al-mubahah. Perlu kita pahami satu kaidah yang sangat tinggi, yaitu kaidah yang memberikan pada kita batasan-batasan mana muamalah yang mubah dan mana yang tidak boleh. Wa nafhama aidan dawabit tuhitu bi jami'il muamalatil muharramah. Dan juga kita akan paham juga dengan itu kaidah-kaidah atau batas-batas mana muamalah-muamalah yang tidak boleh. Wa taruddu ilaiha jami'u juz'iyatiha, dan akan kembali kepadanya semua parsial-parsialnya. Akan kembali kepada kaidah ini tadi. Al-jalilah kaidah yang mulia ini akan kembali ke sana semua rincian. Kalau kalian membahas masalah muamalah, kalian pasti akan merujuk ke kaidah ini. Apa kaidahnya? Wa hadhil qa'idah hiya, dan di antara kaidah itu adalah annal asl fil muamalat wa anwa'it tijarat wal makasib al hil wal ibaha fala yamna' minha illa ma harramahu Allah wa rasuluh. Pegang kaidah ini, kalian stabilo, kalian kasih garis atas atau kalian kasih kotak merah, terserah ya. Menunjukkan bahwa ini kaidah penting dalam muamalah, bahwasanya prinsip dasar muamalah yaitu segala macam muamalah perdagangan, penghasilan, hukum asalnya adalah halal. Hukum asalnya adalah mubah. Fala yumna' minha, maka tidak dilarang kecuali apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kecuali apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kaidah itu mungkin bisa diringkas dengan kata-kata yang lebih ringkas. Al-asl fil muamalah al-ibahah. Al-asl fil muamalah al-ibahah. Yang namanya muamalah semuanya boleh. Jual beli, utang piutang, sewa menyewa, apalagi semua perkaitan dengan urusan itu termasuk makasib, mencari keuntungan dengan dagang, boleh. Hukum asalnya boleh. Kecuali idza dalla dalilun ala tahrimihi, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Jual belinya boleh, tetapi yang dijualnya barang haram, haram. Mengapa? Enggak boleh jual beli. Bukan enggak boleh jual beli, yang dijualnya haram. Jual beli tetapi ada yang disembunyikan. Enggak boleh, haram. Masa jual beli haram? Jual belinya halal, tetapi menyembunyikan barang yang kamu jual haram. Apa yang kamu jual? Pokoknya barang dalam kotak. Berapa? Hanya 100 ribu saja. Ya isinya apa dulu? Oh, enggak bisa. Oh, enggak mau kalau gitu. Enggak mau. Saya buka kotaknya. Isinya cincin berlian yang harganya 100 juta. Wah, sayang sekali anda enggak mau tadi. Ada kotak kedua. Mau kamu beli? Berapa? Sama, 100 ribu. Isinya apa? Ya enggak tahu. Jangan-jangan berlian juga. Saya beli 100 ribu. Dibuka, sapu tangan. Apakah ini mengharamkan jual beli? Bukan jual belinya yang haram, tetapi menyembunyikan barang yang dijual. Maka barang yang dijual harus ada ilm fil mabi'. Apa yang dijual harus tahu dengan jelas. Barakallahu fikum. Ini sebagai contoh saja. Bahwasanya jual beli muamalah hukum asalnya boleh. Kecuali kalau ada dalil-dalil yang melarang. Seperti menyembunyikan mabi' barang dagangan, haram. Demikian pula menjual barang yang haram, ya haram. Mengapa? Karena Nabi menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau mengharamkan sesuatu, mengharamkan pula harganya. Kalau mengharamkan sesuatu, mengharamkan pula harganya. Ini haram, maka harganya juga haram. Kalau dijual kan jadi harga tuh. Saya tidak makan babi, tapi saya mendapatkan keuntungan dari jual babi. Kalau Allah mengharamkan babi, maka harganya babi juga haram. Tidak boleh kamu mendapatkan keuntungan dari itu. Baik. Kembali kepada kitab. Hadza aslun adzim. Ini adalah perkara yang besar. Yastanid ilaihi fil muamalati wal adat. Akan bersandar pada kaidah ini semua muamalah-muamalah dan semua adat-adat yang biasa terjadi di masyarakat. Faman harrama syai'an min dalik, siapa yang mengharamkan sesuatu daripadanya, fahuwa mutalibun biddalil, karena hukum asalnya halal, maka semua yang menyatakan bahwa jual beli seperti ini haram harus bawa dalil, karena hukum asalnya halal. Li'annahu ala khilafil asl, karena ala khilafil asl. Perhatikan perbedaannya antara urusan muamalah dengan urusan ibadah. Al-asl fi al-ibadah at-tahrim. Terbalik dengan ini. Tidak boleh beribadah kecuali dengan yang diajarkan, kecuali yang disuruh. Apa dalilnya kaidah ini? Sangat banyak. Namanya kaidah itu kumpulan dalil. Ini juga sama. Namanya kaidah kumpulan sekian dalil. Di antaranya, siapa yang mengadakan ibadah baru, man ahdasa fi amrina hadza fahuwa raddun. Siapa yang mengadakan ibadah yang tidak diperintahkan, tidak disuruh, maka tertolak. Berarti ibadah apapun tertolak kecuali yang disuruh dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi kalau urusan muamalah wal adat, boleh semuanya, silakan. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, bertebaranlah di muka bumi dan carilah keuntungan, carilah ma'isha, silakan. Kecuali yang haram. Jadi yang ini semuanya boleh kecuali yang diharamkan. Yang ini semua tidak boleh kecuali yang diperintahkan. Baik. Kembali kepada kita. Berarti kalau seorang mengerjakan muamalah apapun, ya silakan. Tidak dituntut dalil. Tidak dituntut dalil. Asalnya boleh, silakan. Saya mau dagang ini, mau dagang itu, mau dagang itu, silakan. Saya mau dagang kerupuk, silakan. Oh, saya mau jualan anu pasir. Loh, kok pasir dijual? Boleh, enggak apa-apa. Pasir kalau banyak dijual juga. Kalau sedikit enggak ada harganya. Baik. Ada ide lagi. Saya mau jual apa namanya? Sinyal. Kok sinyal mau dijual? Boleh. Itu larangan. Gimana caranya? Ya terserah dia, mungkin dia ahli dalam bidang itu. Yang tadinya orang enggak punya sinyal, saya bikin jadi punya, ada sinyal semua. Bayar pada saya. Boleh kan? Barakallahu fikum. Mungkin dia punya keahlian memasang ini, memasang menara segala macam. Kemudian mereka dapat sinyal semua. Bayar. Ya, silakan. Semuanya boleh. Kapan dituntut dalil? Ketika melarang. Oh, ini enggak boleh. Had dalil. Apa dalilnya enggak boleh? Karena itu mengandung kecurangan. Ada dalilnya. Karena itu menyembunyikan barang dagangan. Ada dalilnya. Kalau itu riba, ada dalilnya. Jadi yang melarang yang dituntut dalil. Tetapi masalah ibadah sebaliknya. Yang mengerjakan yang dituntut dalil. Kamu mengerjakan ini dari mana dalilnya? Kok tiba-tiba habis sholat tangannya begini-begini? Ke kanan dua-duanya, ke kiri dua-duanya. Dari mana? Had dalil. Tidak berkata, ibadah boleh saja. Gak bisa. Kalau ibadah sebaliknya. Yang kamu kerjakan harus ada dalilnya. Barakallahu. Yang dituntut dalil adalah yang dikerjakan. Oh, saya mengerjakan begini-begini. Oh, salah. Hadis itu dhaif. Dan Allah melarangnya. Ada apa dengan kalian? Tangan kalian seperti ekor kuda. Ketika assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dikatakan seperti ekor kuda, artinya teguran dari Nabi, tidak boleh. Jangan disamakan dengan salam kepada manusia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini salat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada dalilnya. Baik, kembali kepada kitab. li'annahu ala khilafil asl. Faman harrama syai'an min dalik, maka siapa yang mengharamkan salah satu muamalah, maka dia yang dituntut dalil, karena hukum asalnya boleh. Kalau melarang, berarti khilaful asl, menyelisih al asl. Wa bihadha yu'lam samahatu syari'ah wa wus'atuha. Dari sini kita ketahui betapa samahahnya, tolerannya, betapa tolerannya syariat, dan betapa luasnya syariat. Wa salahiyatuha li kulli zamanin wa makan, dan betapa syariat ini cocok, sesuai untuk di segala zaman, di segala waktu. Wa tatawwuruha hasba muqtadayatil bashar, dan dengan perkembangan-perkembangan sesuai dengan kebutuhan para manusia. Wa maslahin nas, dan maslahat manusia. Agama ini tetap sesuai dan tetap cocok, alhamdulillah. Wa hiya qa'idatun muttaridah, dan ini adalah kaidah yang muttaridah, mabnaha al-'adl wal qist, kaidah yang tepat yang dibangun di atas keadilan. Wa mura'ati masalih at-tarafain, dan dituju dengannya maslahat dan kebaikan dua belah pihak, penjual dan pembeli, penyewa dan yang disewa, ila akhirnya. Wala takhrujul muamalah an hadzal aslil adzim, dan muamalah tidak akan keluar dari prinsip yang agung ini. Minal ibahah ila tahrim, dari apa yang dibolehkan sampai apa yang diharamkan, sesuai dengan kaedah yang sudah kita sebutkan. Illa lima yaqtarin biha min mahdzurin, kecuali apa yang diiringi perkara yang mahdzur, yang dihindari. Yarji' ila dhulmi ahadi tarafain, yang kembalinya kepada kedzaliman salah seorang dari kedua belah pihak. Itu lain perkara. Kalaupun dikatakan haram, bukan dari sisi dagangnya, bukan dari sisi jual belinya, dari sisi kedzalimannya. Karena riba, seperti riba, mengandung kedzaliman. Wal gharar, jual beli yang disembunyikan apa yang dijualnya, itu gharar. Nah, Rasulullah SAW an bayil gharar, Nabi melarang jual beli yang mengandung gharar. Wal jahalah, secara umum, karena gharar dengan jahalah agak sedikit berbeda. Kalau gharar, semua yang mengandung gharar, apa, penipuan dan sejenisnya. Bisa karena masalah ilmu, bisa karena yang lain. Tapi jahalah khusus masalah ini. Jahalatul ain namanya. Jahalatul ain, jahalatul mabi', tidak diketahui barang yang dijualnya. Wal khida', penipuan, wa taghrir, menipu dan seterusnya. Ini semua kedzaliman-kedzaliman yang diharamkan. Maka jual belinya tetap jual beli yang boleh, kecuali kalau diiringi kedzaliman-kedzaliman, kecurangan-kecurangan, penipuan-penipuan, ila akhir. Fahadihi muamalat inda ta'ammuliha najiduha ta'udu ila dhulmi ahadil aqidain. Muamalat-muamalat tadi, al-riba, wal-gharar, wal-jahalah, wal-khida' wal-taghrir, barakallahu fikum, semuanya inda ta'amuliha, kalau kita perhatikan, najiduha ta'udu ila dhulmi ahadid aqidaini, kita melihat ada kedzaliman yang kembalinya kepada salah satu dari dua yang berjual beli, ima penjualnya yang tertipu atau pembelinya yang tertipu. Wal muamalatul muharramah tarji' ila hadhihi dhawabit. Maka yang namanya muamalah yang haram kembalinya kepada kaidah ini. Wa ma hurrimat illa lima fasidiha wa dhulmiha. Tidaklah diharamkan kecuali karena mafsadah, kerusakan yang ada di dalamnya, wa dhulmiha, atau kezaliman yang ada di dalamnya. Fa inna syari'il hakimir rahim. Karena pembuat syariat yang maha memiliki hikmah, yang maha memiliki rahmah, ja'a bi kulli ma fihi salah, mendatangkan syariat yang padanya segala macam maslahat, segala macam kebaikan-kebaikan, salah. Wa hadhara an kulli ma fihi fasad, dan memperingatkan, melarang dari semua yang memiliki fasad, kerusakan-kerusakan. Syariat yang mulia ini dari Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha hakim, maha hikmah, maha penyayang, menyuruh yang baik-baik, membolehkan yang baik-baik, melarang yang rusak-rusak, yang zalim, yang madarat. Walhasil annal muamalatul muharramah tarji' ila dawabit a'zamuha ats-tsalatsatul atiyah. Kesimpulannya, alhasil annal muamalatul muharramah, bahwa muamalah-muamalah yang haram terji ila dawabit, biasanya kembali pada dawabit, pada garis-garis atau pada ketentuan-ketentuan, yang a'zamuha thalatha, yang paling besarnya tiga. Pertama, riba bi anwa'is thalatha, riba dengan tiga macamnya. Ada riba al-fadl, ada riba nasi'ah, dan ada riba al-qard. Menukar barang yang sama dengan jumlah yang berbeda pada amwal khaf, yaitu amwal ribawiyah, maka itu riba al-fadl. Emas dengan emas ditukar dengan beda timbangan, walaupun yadan biyadin, walaupun langsung, itu riba al-fadl. Kenapa? Berbeda nilainya pada harta ribawiyah saja. Nanti akan dibahas pada babnya apa saja harta ribawiyah. Yang kedua, riba nasi'ah, yang tambahan tadi karena waktu. Kalau mundur tambah lagi, kalau mundur tambah lagi, kalau mundur tambah lagi. Kalau tadi langsung bertukar dengan jumlah yang berbeda, itu riba al-qard. Riba al-qard adalah ketika meminjam dan dikembalikan harus ditambah. Berarti yang pertama riba. Yang kedua, yang menyebabkan muamalah jadi haram adalah jahalatu wal gharar. Disatukan karena memang mirip. Al-jahalatu wal gharar. Walaupun yang kedua a'ammu minal awal, al-gharar lebih umum daripada jahalah. Jahalah itu ketidakjelasan barang yang dijual, yang kalau terjadi yang seperti itu disebut apa? Yang kita kenal undian atau lotre dan sejenisnya. Kadang-kadang anak-anak kecil di sekolahan, anak SD, ditipu oleh mereka, penjual-penjual tadi, dengan cara seperti itu. Dia jual permen kecil-kecil yang gak ada harganya, dijual 1,000, tetapi dalamnya ada nomor. Nomor 1 dapat ini, nomor 2 dapat mainan ini, nomor 3 dapat mainan itu. Maka ini mereka berlomba-lomba membeli, bukan beli permennya, beli nomornya. Barakallahu fikum. Maka terjadilah kedoliman-kedoliman. Wal-gharar adalah jual-beli yang mengandung gharar, mengandung sesuatu yang tidak jelas dalam artian bukan hanya barang dagangannya, tetapi juga akibahnya, akibatnya. Dia tidak tahu kalau ternyata barang itu barang palsu, atau barang itu barang mainan bukan asli, atau barang itu dan sebagainya. Kelihatan barangnya maklum, tapi ada gharar di sana. Mereknya tersebut di situ ternyata bukan aslinya. Itu gharar. Wa yadkhul fiha juz'iyatin katsira wa suratin muta'addidah. Nanti akan kita bahas pada babnya insyaallah bermacam-macam bentuk bai'ul gharar. Baik. Yang ketiga, khida', penipuan. Wa ta'ziz, wa yasmul anwa'an muta'addidah. Jual beli biasa, sah, lelang di pasar, siapa yang berani sekian, siapa yang berani sekian. Hukum asalnya boleh-boleh saja. Tetapi di sini ada penipuan, teman-temannya 5 orang ikut di situ. Mereka ini yang bertugas menaikkan harga. Saya berani sekian, kata orang yang polos tidak mengerti apa-apa. Menawar dengan harga normal. 100 ribu. Kata yang teman-temannya, saya 110. Kata teman yang kedua, saya 115. Yang lain lagi, saya 120. Orang tadi penasaran, kok mereka pada semangat sekali. Jangan-jangan ini barangnya bagus. Orang yang polos tadi berkata, saya 120. Akhirnya dibelikan kepada orang tadi 120. Padahal harganya cuma 100, bahkan 90. Kenapa dinaikkan oleh teman-temannya? Ini barakallahu fikum ta'ziz. Barakallahu fikum. Akan dibahas nanti kecurangan-kecurangan yang seperti ini. 3 jenis inilah yang menyebabkan muamalah jadi haram. Riba, ketidakjelasan, dan penipuan. Al-hadis at-tasi wal arba'un ba'dal mi'atain. Hadis yang ke-249. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala idza tabaya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an aw yukhayyar ahaduhuma al-akhar qala fa in khayyara ahaduhuma al-akhar fatabaya'a ala dhalika wajaba al-bay'. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jika 2 orang saling berjual beli, maka masing-masing dari keduanya punya hak pilih. Penjual punya hak pilih harga, tentukan berapa-berapa-berapanya. Pembeli punya hak pilih barang. Mau yang mana yang dia pilih. Yang seperti apa yang dia mau. Malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Wa kana jami'an. Dan keduanya masih berkumpul di situ. Keduanya masih berkumpul. Masih punya hak pilih. Maknanya kalau sudah berpisah, tidak ada hak pilih. Au yukhayyar ahaduhuma al-akhar, atau yang satu memberikan pilihan pada yang lain. Yang satu memberikan pilihan pada yang lain. Fa in khayyara ahaduhuma al-akhar fatabaya'a, kalau yang satu sudah memilih untuk yang lainnya, kemudian terjadi jual beli, wajabal bay', maka jual beli sah, yan'aqid, sudah terikat, tidak bisa lagi dikembalikan. Baik. Yang pertama, tabaya'a, masing-masing memiliki pilihan. Penjual memilih harganya, berapa dia mau jual. Pembeli memilih barangnya, mana yang dia mau beli. Yang seperti apa dan kayak apa. Sedangkan yang kedua, yukhayyir ahaduhum al-akhar. Yang satu sudah pasti. Barangnya cuma ini. Tinggal pilih apa? Tinggal pilih harga. Nih, mau gak 100? Orang kedua sudah tidak bisa memilih yang lain, cuma ini yang dijual. Cuma ini yang ditawarkan. Berani berapa? Buku saya ini. Buku saya ini tidak dijual di toko-toko. Kamu beli buku di toko-toko tadi polos. Sedangkan buku saya ini sudah ada catatan-catatan lengkap di bawahnya. Ini penjual yang kurang cerdas. Ilmu itu sangat tinggi. Kenapa dia jual? Tapi kalau terjadi, maka dia yang memberikan pilihan pada orang tadi, orang kedua mau berapa dia? Barakallahu fikum. Kalau ya saya berpikir cocok, maka terjadilah baik. Intaha. Barakallahu fikum. Naktafi bihadha al-qadr. Nuwasil ila syarhihi, kita akan bahas syarahnya insyaallah pada pertemuan berikutnya bi idznillah ta'ala.